أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ibu rahimakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Tabar ayat 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن innahu bikulli shay'in basir. A'amintum, apakah kamu bisa merasa aman? Man fis sama, jika Allah yang di langit, ayyah sifah menggoncang bikum untukmu, al-ardha bumi, fa'idha hiya tamur, maka seketika bumi itu goncang dengan segoncang-goncangnya. Di sini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dalam mengajak hamba-hambanya supaya istiqomah mentaatinya, kadang menggunakan at-tabsyir, kabar gembira, dengan menggambarkan indahnya surga, menggambarkan kesenangan-kesenangan yang abadi di alam akhirat, dengan segala macam makanan dan kesenangan-kesenangan lainnya. Namun kadang Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan al-indhar, yaitu memberikan ancaman. Dan ancaman ini penting untuk orang-orang yang lalai, yang mereka tidak mau menggunakan akal mereka dan tidak mau menggunakan fitrah mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh AS, karena kaumnya Nabi Nuh tidak mau beriman, maka Allah merintahkan Nabi Nuh agar menggunakan gaya indar, menggunakan indar terhadap kaumnya. Allah firman, inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa an anzir qawmaka, berikan indar kepada kaum mereka, min qabli ayyatiyahum azabun alim, sebelum mereka diazab. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan kesempatan untuk bertobat bagi mereka yang bertobat. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Allah tidak ingin mengazab, tapi karena sudah diutus Nabi untuk memberikan indar, masih juga tidak mau diberi kesempatan untuk bertobat, tidak mau, maka istilah kemudian Allah menurunkan azab. Nah, di antara bentuk azab adalah Allah menggoncang bumi dengan segoncang-goncangnya, atau membalik bumi di bawah, di atas bawah. Ini yang pernah terjadi kepada Qarun, ya. Dulu Allah Subhanahu pernah mengadab Qarun karena sombong dengan kekayaannya yang dia punya. Maka Allah menggoncang bumi dengan segoncang-goncangnya. Juga pernah terjadi pada kaum Lut yang hidup dalam kebebasan seks. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum al-mutafikat, kaum yang oleh Allah dibalik buminya. Nah, di sini Allah mengingatkan bahwa a'amintu mau fis sama, mau ke mana kamu wahai manusia mencari tempat yang aman kalau Allah yang di langit menggoncang bumi dengan segoncang-goncangnya. Ini ancaman Allah bahwa mau kemana kamu mencari rasa aman kalau Allah Subhanahu wa taala di langit menggoncang bumi dengan segoncang-goncangnya. Dari sini nampak bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar di antara nikmat-nikmat yang banyak adalah adanya rasa aman. Makanya dalam surat Quraisy Allah menyebutkan tiga macam nikmat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini at'amah disini dua makna. Disini memberikan makan, menyediakan makanan. Yang kedua, memberikan kesehatan sehingga dia bisa makan. Terus wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman. Maka sebanyak harta apapun seseorang atau sehebat apapun jabatan seseorang, tapi kalau oleh Allah dibikin dia ketakutan, gelisah, tidak tenang, merasa terancam dan sebagainya, maka hidupnya tidak akan pernah memberikan kesenangan baginya. Makanya penyakit manusia modern adalah penyakit rasa gelisah, penyakit rasa takut. Sehingga banyak buku-buku yang laku keras dengan judul yang mengobati rasa gelisah itu. Salah seorang yang sangat terkenal bernama Dale Carnegie, dia menulis How to Stop Worrying, Start Living. Gimana cara menghilangkan rasa takut dan memulai hidup baru. Itu juga ada buku-buku yang lain yang membuat seseorang itu optimis dan sebagainya. Buku La Tahzan yang selalu keras juga. Ini ternyata menunjukkan bahwa penyakit manusia modern adalah penyakit rasa takut, gelisah dan sebagainya. Kenapa? Karena semakin jauh seseorang dari Allah, maka dia akan semakin banyak dihantui gelisahan-gelisahan. Oleh karena itu, pelarian yang paling sederhana yang bisa mereka lakukan adalah dengan cara lari ke tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Tapi lebih tinggi lagi ketika sudah bosan, dia mulai mabuk-mabukan, ya, untuk menghilangkan, melepaskan semua itu. Dan akhirnya dia sudah tidak kuat lagi, bunuh diri. Karena itu tak terhingga jumlah orang-orang yang bunuh diri. Di negara-negara barat itu sudah banyak sekali tempat-tempat bunuh diri, dan mereka tidak bisa menghalangi mereka. Dan bahkan mereka menyediakan tempat khusus untuk mereka melempar dirinya ke sungai, ke laut dan sebagainya, di jembatan-jembatan yang ada di sana. Karena apa? Karena mereka sudah tidak kuat lagi untuk menanggung beban kehidupan. Kenapa? Karena hati gelisah. Nah, disinilah bahwa nikmat rasa aman yang merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah mengancam. A'amintum man fis sama? Mau ke mana kamu mencari tempat yang aman? Kalau Allah cabut rasa aman itu dengan menggoncangkan bumi. Jadi di sini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mempunyai rasa aman. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa nikmat Allah itu bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya makanan dan sebagainya, tapi ada nikmat yang lebih tinggi lagi, yaitu nikmat rasa aman. Maka ketika kita merasa aman, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa aman ini jangan dibalas dengan dosa-dosa. Banyak orang ketika gelisah baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika aman lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan dosa, maksiat, hiburan dan sebagainya. Tapi ketika dia gelisah, sedih, baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menunggu itu untuk kembali kepada Allah? Maka di sinilah kita harus segera mengantisipasi dengan iman. Nah, kata aamintu aman. Nih, bahwa amanai minu iman. Aman. Berarti kata aman satu akar kata dengan iman. Artinya bahwa tidak mungkin seorang merasa aman kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beriman kepada Allah, dia akan merasa aman dalam jiwanya. Dia merasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah, ada inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka tidak akan terkena rasa takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan kena rasa sedih. Maka ketika kita bangun di tengah malam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang hening di saat semua orang tidur, kita berwudu, kita menangis, kita bersujud. Disitulah kenikmatan tak terhingga. Bahwa jiwa kita, roh kita terasa bahwa itu sebuah perjalanan rohani yang mendaki ke atas langit, langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi orang-orang yang pernah merasakannya. Ketika seseorang dalam suasana yang hening, dia duduk sendirian membaca Al-Quran, dia mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang Allah ciptakan ini digunakan untuk menyebut namanya, menyebut ayat-ayatnya dengan tenang. Maka getaran teman-teman itu akan masuk dalam jiwanya, dan dia menjadi tenang, dan dia merasakan nikmatnya hidup yang hakiki bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat iman kepada Allah, bahwa kita memang tidak mungkin bisa merasa aman kalau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan bahwa man qara'a al-Qur'an, orang baca Qur'an, faqad taqarraba ila Allah Subhanahu wa taala, faka'annama yataqallamu ma'a Allah mubasharatan. Orang yang membaca Qur'an, dia terasa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa jarak. Kenapa? Karena dia baca firman Allah. Maka siapa yang ingin berkomunikasi langsung dengan Allah, baca Al-Qur'an. Itu satu sumber rasa aman. Bersahabat dengan Al-Qur'an. Bacalah firman Allah. Tapi ketika seorang merasa beban membaca Qur'an, merasa berat membaca Qur'an, maka di sini dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman. Benar. Ini adalah salah satu di antara nikmat Allah yang sangat besar, yaitu nikmatnya rasa aman. Kemudian Allah firman, man fis sama, siapa yang di langit. Di sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Jika kita ditanya, aina Allah, di manakah Allah? Fis sama, jawabannya di langit. Rasulullah juga pernah ditanya suatu hari, aina Allah, di manakah Allah? Sunya fis sama, di langit. Tapi kita tidak tahu maksudnya as-sama itu di atas. Nah, karena langit ini sangat tinggi dan berlapis-lapis, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, dan bagaimananya tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas Allah menyebut dirinya man fis sama, di langit. Termasuk juga di langit para malaikat. Karena para malaikat ditemukan oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, bahwa mereka berkumpul di langit lapis tujuh. Sampai kata Rasulullah SAW, ma min shibrin fis sama illa wa fihi malak, tidak ada jengkal di langit lapis tujuh kecuali ada malaikat yarka, bersujud, beruku, melakukan ruku, yasjud, ada yang bersujud. Jadi malaikat di langit lalu sujud semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jumlahnya tak terhingga, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ra'aitul baital ma'mur, aku menyaksikan baitul ma'mur, ka'batu ahli sama, ka'bahnya penduduk langit, yatufu haulaha sab'una alfa malak, bertawaf di sekitar baitul ma'mur 70 malaikat. Ini satu kelompok 70 ribu. Kemudian selesai, datang lagi kelompok yang kedua 10 ribu, dan seterusnya. Setiap satu kelompok bertawaf, jumlah malaikat 70 ribu. Walam ya'udu ila yaumil qiyamah, yang sudah bertawaf tidak punya kesempatan lagi bertawaf sampai hari kiamat, karena saking antrinya para malaikat bertawaf. Ada yang pekerjaannya hanya rukuk. Dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, malaikat hanya rukuk, tidak bangun-bangun sampai hari kiamat. Ada yang pekerjaannya hanya sujud. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dia hanya sujud dan tidak bangun sampai hari kiamat. Dan ada yang pekerjaannya menangis sampai hari kiamat. Begitulah kata Rasulullah, fa idza qamatis sa'ah, ketika terjadi hari kiamat, semua malaikat tadi itu bangkit dari rukuknya, bangkit dari sujudnya, bangkit dari menangisnya, lalu mereka semuanya berkata, ya Rab, ya Allah, ma'abadnak haqqa ibadatika, sampai sekarang aku belum maksimal patuh kepadamu, ya Allah, belum pernah berbuat dosa, hanya bersujud, hanya rukuk, masih mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatika, ya Allah, sampai detik ini aku belum maksimal patuh kepadamu. Perhatikan bagaimana kita yang sudah sering jadi lupa kepada Allah, banyak lalai, banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, ya, mari kita kembali beristighfar, kita kembali bertobat kepada Allah SWT. Sungguh tidak ada rasa aman kecuali kita diberkahi oleh yang di langit, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan oleh seluruh malaikat di langit. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ketika para orang tafsir menafsirkan ayat wan-nazi'ati warqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras, nah di sana para orang tafsir menyebutkan bahwa ketika para pendosa, para pelaku maksiat yang memang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang tidak beriman, ketika mencabut nyawa mereka, maka tercium langit dan tercium bau busuk di seantero langit. Di sini para malaikat melaknat, ya ayat Tuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatillah, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu malaikat mencabut dengan keras, kenapa? Karena tidak mau keluar, karena dia yakin akan diazab. Ketika dicabut, seluruh baunya, bau busuknya tercium kepada seluruh antara langit, dan malaikat semuanya melaknat. Di sini bahwa roh manusia yang dicabut, maka dia dikumpul ke tempat khusus, dan bagi manusia yang sibuk dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, mereka membawa bau busuk yang dicium oleh seluruh penduduk langit, yaitu oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh malaikat. Kebalikannya, orang yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyebutkan wanna syaitawati nashto, dan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan pelan, tenang, dan malaikat sambil memanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainna, irji'ni ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah, wahai jiwa yang tenang, tenang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat orang-orang sibuk bermain-main, tenang bangun di tengah malam di saat orang mendungkur sibuk dan mimpi mereka tenang mengambil yang halal sekalipun sedikit, di saat orang sibuk mengambil yang haram tenang dia bersama istri yang halal, di saat orang-orang berzina sibuk dengan dosa-dosa dan sebagainya tenang dia membaca Al-Quran, di saat orang-orang sibuk dengan tontonan-tontonan haram dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, perhatikan Allah. Bagaimana Allah memanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kamu kepada Tuhan dengan rela karena kamu telah beramal yang Allah ridhoi. Perhatikan di sini bahwa jadi man fis sama yang dilantik menyambut mereka. Kenapa? Karena mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kedudukan mereka bangga dengan hadirnya roh yang bersih ini. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, limpahkanlah kasih sayangmu kepada penduduk bumi, maka niscaya Allah dan semua malaikat di langit akan menyayangimu. Inilah kunci dari kata man fis sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ayyuh sifa bikumul ardu fa idza hiya tamur, bahwa bentuk adab Allah itu di antaranya adalah bumi digoncang. Jadi bukan hanya banjir. Banyak orang mengira bahwa adab Allah itu hanya banjir sebagainya, tidak. Tapi bumi digoncang. Ketika bumi digoncang, mau kemana? Beton seperti apa yang menumpang bangunan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menggoncang bumi, Bapak Ibu Allah, perhatikan kata fa'idah hiya tamur. Tamur itu artinya dia menjadi seperti gelombang, bergelombang. Dan ternyata benar, Pak. Salah seorang yang mengalami langsungnya, dia bercerita bahwa di Pangandaran atau di daerah Mina, dia pada waktu itu keluar rumahnya mengambil sepeda motor, dia balik. Begitu di jalan, dia menyaksikan mata kepala bahwa jalan itu seperti gelombang, naik turun, dia terlempar, tidak bisa berjalan di sepeda motor. Perhatikan bahwa benar fa'idahnya tamur, Allah bikin bergelombang. Bahkan bukan hanya tamur makna gelombang, bahkan Allah bisa membalik tamur yang di dalam bumi keluar dan dia menenggelamkan permukaan bumi seperti yang kita saksikan di Lapindo dan sebagainya. Ini saya baru paham ayat ini setelah saya menyaksikan langsung bagaimana ternyata Allah SWT membalik bumi. Jadi bagaimana gampang? Bumi ini ada yang punya. Jangan dikira atas bumi Allah kita lupa kepada pemiliknya. Kita adalah miliknya. Jangan sampai sang pemilik diabaikan. Jangan sampai meremehkannya. Jangan sampai merendahkannya. Jangan. Jangan sekali-kali dilakukan. Ini adalah suatu sikap kesombongan ketika seorang meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah. Bagaimana para sahabat dulu, mereka sudah sholat malam sampai bengkak kakinya, mereka masih menangis takut dihukum oleh Allah, takut diazab oleh Allah saudara. Mereka mohon ampun kepada Allah. Sudah mereka bersungguh-sungguh menyebarkan Islam, membela Islam, mereka masih juga ketakutan, menangis takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah iman yang dimiliki oleh para sahabat, dan kita belajar dari mereka bahwa kita harus juga berusaha untuk mencapai level iman seperti mereka miliki dengan cara kita bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah firman, am amintum man fis samaa ayyusila 'alaikum hasiba. Mau ke mana kamu mencari rasa aman kalau Allah di langit yusil mengirim kamu, alaikum atas kamu hasiba. Hasib berbeda dengan rih. Rih artinya angin, tapi hasib artinya adalah angin yang kencang bercampur batu dan debu. Jadi dia memutar terus menggerakkan semua kerikil batu, diputar, diputar, lalu menghantam semua wujud di atas permukaan bumi. Disebut hasibah. Ya, kalau sekarang bisa sebut tornado atau apa namanya. Jelas bahwa seperti itulah angin yang kencang itu. Bermacam-macam angin yang Allah kirim. Ya. Ada angin yang tugasnya hanya untuk menikahkan antara putik bunga dan bunga yang lain, sehingga timbul pembuahan di pohon-pohon yang ada. Ini Allah firman, wa arsalna riyaha lawaqi. Kami kirimkan angin, riyah namanya riyah, itu untuk menikahkan antara sari putik bunga dan bunga yang lain. Karena Allah SWT mengirim angin yang lain berupa azab, seperti yang Allah kirimkan kepada kaum Samud, fa amma Samud, kepada kaum Ad, wa amma Ad fa uhliku birihi sorsori adia, angin yang kencang ini, yang dingin adia dan kencang, dingin kencang, menimbulkan suara, suara yang menakutkan karena dia menghanyutkan yang ada dan dingin mencekam. Ini yang pernah mengirimkan kepada kaum Ad. Sakharahu alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Mereka mendapatkan angin itu 7 malam 8 hari dan tidak berhenti. Karena sekencangnya angin itu, maka seketika semua penduduk negeri itu bergelimpangan. Fatarul qawma fiha sar'a, bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka seperti pohon-pohon kurma yang bergelimpangan. Nah, ada angin lain lagi yang berupa hasiba. Ini dia, ayyursila alaikum hasiba. Ini lebih dahsyat lagi. Ini bukan dingin, tapi dia adalah sebuah angin yang kencang dan keras dan membawa batu dan melemparkan batu dan menghancurkan semua bangunan-bangunan yang ada. Nah, ini adalah azab Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang memang Allah tunjukkan supaya manusia tidak main-main kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyur sida alaikum hasiba. Kata Allah, kalau aku kirimkan ini kepadamu, fasata'lamun kaifa nadhir. Kalau kamu baru merasakan ini, kamu baru akan tahu bahwa bagaimana aku benar-benar serius memberikan peringatan kepada kamu. Jangan main-main. Aku tidak pernah main-main. Banyak orang main-main bersama Allah. Allah dianggap sampingan, Allah dianggap tidak penting dalam hidupnya. Hanya sekedar dipanggil namanya ketika sedang butuh kepadanya, ketika sudah merasa cukup hidupnya, mewah hidupnya, sudah merasa tidak butuh Allah SWT, maka tidak bersungguh-sungguh mentaatinya. Ajaran Allah diabaikan dan sebagainya. Hal haram yang tentukan diabaikan, tidak diikuti. Berapa banyak orang mau beriman, tapi ternyata dia tidak ikut. Perhatikan. Makanya Allah berfirman apa dalam surat Al-Baqarah? Hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Kata Allah, ini Al-Qur'an yang benar, yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Di sini kenapa Allah berfirman hudan lil muttaqin? Kenapa Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin, petunjuk bagi orang beriman? Kenapa? Karena banyak orang beriman tidak serius ikut Al-Qur'an. Mengaku beriman, sudah dikatakan dalam Al-Qur'an, ini riba ini haram, tahu? Ternyata dia masih dikerjakan. Zina itu haram, ternyata dikerjakan. Mana? Perhatikan. Banyak orang beriman tidak serius mengamalkan Al-Qur'an. Makanya Allah firman hudan lil muttaqin, hanya orang yang punya takwa yang serius ikut Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini bahwa Allah tidak suka yang main-main. Setiap yang main-main apapun, maka Allah telah. Karena itu Rasulullah SAW seringkali mengecek wudhu sahabat-sahabatnya. Ketika melihat salah seorang sahabatnya berwudhu, lalu dia salah wudhunya, Rasulullah segera menegurnya, Allah akan masukkan neraka orang yang wudhunya salah. Apa kata Rasulullah SAW? Dia pernah melihat sesuatu satu hari, seseorang dia berwudhu, lalu dia membasuh kakinya, bagian belakangnya tidak kena basuh. Rasulullah berteriak, wailun lil aqab minan nar, masuk neraka kaki sebelah belakang yang tidak kena basuh air wudhu itu. Perhatikan, harus bersungguh-sungguh, harus maksimal kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan contoh peringatan. Wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Wa laqad, dan telah kadzdzabah, mendustakan, alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka, sebelum penduduk Mekah yang didatangi Rasulullah SAW. Mereka mendustakan Rasulullah SAW. Lalu Allah berikan peringatan, jangan kau anggap main-main mendustakan Rasulullah. Kata Allah, sebelum kamu telah ada yang mendustakan Rasul-Rasul mereka. Fakaifa kana nakir, dan kamu telah tahu bagaimana kami telah mengingkari mereka, bagaimana kami telah mengirim azab atas mereka, bagaimana kaum 'Ad disambar petir, kaum Samud disambar petir dengan dahsyat sehingga mereka hangus seketika, kaum 'Ad disambar angin sehingga mereka hancur, kaum Lut digoncang buminya oleh Allah SWT, kaum Fir'aun ditenggelamkan dalam laut merah, dan kaum Nuh Allah tenggelamkan semua belahan bumi hanya untuk menenggelamkan kaum Nuh. Perhatikan, Allah tunjukkan semua itu. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kaana nakir, bagaimana aku mengingkari mereka, masihkah kamu tidak mempelajari mereka? Makanya apa itu Allah dalam Al-Quran ya, Allah mengikat antara perintah bertakwa dengan perintah belajar di sejarah. Bahkan dalam makna ini, bahwa seorang yang tidak pernah belajar di sejarah, dia tidak akan pernah bertakwa. Oleh karena itu, Al-Quran, sepertiga Al-Quran itu tentang cerita umat terdahulu, supaya manusia tahu bahwa tidak pantas manusia akhir zaman ikut lagi kesesatan umat terdahulu. Apa kata Rasulullah? Al-mu'minu la yadkhulu fi juhrin wahidin marratayn. Seorang mukmin tidak pantas masuk di lubang yang sama dua kali. Sudah menjadi manusia akhir zaman, masih mulai kembali ke kegagalan masa lalu, tidak pantas. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan belajarlah kamu dari masa lalu untuk masa depan. Di sini apa artinya? Bahwa belajar sejarah adalah keharusan untuk mencapai takwa. Artinya tidak mungkin seorang bertakwa kalau tidak pernah belajar di masa lalu. Karenanya Allah tidak segan-segan memberikan isyarat tentang masa lalu, supaya mereka tahu bahwa sudah ada contoh masa lalu yang kami hancurkan, supaya kamu tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Kata Allah apa? Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim, sudah ada yang mendustakan sebelum kamu, dan fakaifa kaana nakir, coba kau lihat bagaimana aku telah mengingkari mereka, bagaimana aku telah mengadab mereka, bahwa aku tidak pernah main-main, bahwa ini bukan perkataan biasa, tapi ini kenyataan sebenarnya. Lalu Allah berfirman tentang burung, awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidun, apakah mereka tidak melihat burung-burung yang terbang di atas mereka, safat, membuka sayapnya, wa yaqbidun, dan menutup sayapnya. Perhatikan Pak, Bu dan Pak, ini Allah bercerita tentang bahwa Dia Maha Kuasa, bahwa sekecil apapun di alam wujud ini, tidak ada yang berjalan tanpa kontrol Allah langsung. Mata kita berkedip, Allah mengontrol. Kalau Allah bikin dia membelalak tanpa berkedip, kita kerepotan. Urat, saraf, itu Allah yang mengontrol. Sungguh Pak, kita sangat lupa. Kemarin ada salah seorang jemaah pengajian, dia itu lari ke Singapura, lari ke Malaysia, tidak bisa tidur, duduk tidak bisa, tiarap tidak bisa, terletak tidak bisa, di X-ray tidak ketahuan apa sebabnya, semua tulang rapi, semua rapi, tidak ketahuan apa sebabnya. Tidur berdiri tidak enak, duduk tidak enak, akhirnya tidur berdiri tidak enak sama sekali juga. Perhatikan, ternyata apa ketahuan setelah dia dibawa ke rumah sakit Malaysia. Di sana dia mencoba diteliti urat sarafnya, ada urat kecil, urat saraf kejepit di punggungnya. Ya Allah, tidak bisa buat apa-apa. Perhatikan, kita ini sangat rentan dibikin kejepit, tidak satu urat sudah bingung setelah mati mau apa, berani kepada Allah, menentang Allah, tidak mungkin. Ya Allah, sungguh Allah, jangan coba-coba melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kata Allah, burung yang terbang di atas itu, kamu harus tahu dia bukan terbang karena kehebatan burung itu, ma yumsikuhunna illa Rahman. Itu yang megang adalah aku, kata Allah. Ar-Rahman, aku yang megang itu burung. Kalau Allah hendak menjatuhkan burung itu jatuh. Jangan dikira itu burung terbang sendiri. Itu aku yang megang. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa sekecil apapun di muka bumi ini, di alam ini, semua Allah yang mengontrol langsung. Jangan dikira Allah main-main. Semua ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bi kulli syai'in basir. Dialah Allah yang melihat segala sesuatu. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.